Kita masuk ke bab yang berikutnya yang disebutkan oleh Syekh rahimallahu taala. Berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimallahu taala, babu na'am qaulillahi taala, bab tentang firman Allah subhanahu wa taala di dalam surah Ali Imran ayat yang ke-65 dan ayat yang ke-66, 65 sampai 67. Dan tetapi di matan kitab ini disebutkan surah Al-Baqarah ayat yang ke-135 yang benar. 6 dalam surah Ali Imran ayat yang ke-65 sampai ke-67 yang disebutkan oleh Syekh rahimahullahu taala di sini. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ahlal kitabi lima tuhajuna fi Ibrahima wama unzilatit tauratu wal injilu illa min ba'dihi afala ta'qilun, ha antum haula'i hajattum fi malakum bihi ilmun falimatu hajuna fima laisa lakum bihi ilmun wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun, ma kana ibrahimu yahudiyan wala nasraniyan walakin kana hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Ali Imran ini, nah, yang di dalamnya terdapat bantahan bagi mereka orang-orang Yahudi dan Nasara yang mereka mengklaim, masing-masing di antara mereka mengklaim bahwasannya Nabi Ibrahim adalah dari golongan mereka. Dan ini dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ahlal kitab, wahai sekalian ahlul kitab, lima tuhajun fi Ibrahima, kenapa kalian tuhajun, saling berbantah-bantahan tentang Ibrahim, tentang Nabi Ibrahim. Wama unzilatit tauratu wal injilu illa min ba'dihi, padahal kata Allah Subhanahu wa taala tidaklah diturunkan Taurat, demikian pula Injil, melainkan setelah Nabi Ibrahim. Yakni datangnya Taurat, demikian pula Injil, ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah masanya Nabi Ibrahim. Afala ta'qilun, nah, tidaklah kalian berpikir, tidaklah kalian menggunakan akal-akal kalian untuk memikirkan hal itu, sehingga kalian tidak perlu berbantah-bantahan, saling klaim bahwasannya Nabi Ibrahim itu adalah dari golongan kalian, ya. Tidak ada buktinya. Nah, kalian tidak memiliki ilmu sama sekali, tidak memiliki bukti sekali sama sekali kalau Nabi Ibrahim itu adalah termasuk dari golongan kalian. Kenapa kalian berbantah-bantahan terhadap permasalahan ini? Ha antum haula'i hajattum fi ma lakum bihi ilmun. Sungguh kata Allah Subhanahu wa taala, kalian ini, kalian berbantah-bantahan terhadap sesuatu yang kalian tidak memiliki ilmu tentangnya, ya, yang tidak ada ilmu padanya. falimatuhajuna fi ma laisa lakum bi ilm. Kenapa? Nah, kalian masih saling berbantah-bantahan terhadap apa yang kalian tidak memiliki ilmu tentang, yaitu tentang Nabi Ibrahim. Kalian tidak tahu tentang Nabi Ibrahim. Untuk apa kalian saling berbantah-bantahan tentang Nabi Ibrahim? Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui, sementara kalian tidak memiliki ilmu tentangnya, tidak tahu tentang Nabi Ibrahim. Sehingga tidak pantas bagi kalian untuk kalian saling berbantah-bantahan tentang Nabi Ibrahim terhadap apa yang kalian sendiri tidak memiliki ilmu tentangnya. Yang kalian sendiri tidak mengetahui nam tentang permasalahan itu. Ya, debat tanpa ilmu, saling klaim satu dengan yang lainnya merasa bahwasannya Nabi Ibrahim termasuk dari golongan mereka. Baik Yahudinya mengklaim Nabi Ibrahim dari golongannya, demikian pula Nasoronya mengklaim bahwasannya Nabi Ibrahim termasuk dari golongannya. Nah, makanya Allah Subhanahu wa taala membantah mereka. Makana Ibrahimu Yahudian wala Nasronian. Sungguh kata Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim bukanlah seorang Yahudi seperti yang kalian ungkapkan, seperti yang kalian katakan. Nah, bahwasanya Nabi Ibrahim itu dari golongan kalian, kaum Yahudi. Tidak. Kata Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim bukanlah dari kalangan Yahudi. Wala Nasronian, demikian pula bukan seorang Nasrani. Nah, dibantah keduanya oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini. Nabi Ibrahim bukanlah seorang Yahudi, bukan pula seorang Nasrani. Walakin kana hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Akan tetapi Nabi Ibrahim adalah seorang yang hanif, seorang muslim hanif, yaitu yang condong kepada tauhid dan jauh dari yang namanya kesyirikan. Nah, Nabi Ibrahim adalah seorang yang jauh dari perbuatan syirik, perbuatan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Selalu condong kepada tauhid, mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau adalah seorang muslim. Nah, wa ma kana minal musyrikin, dan tidaklah Nabi Ibrahim itu termasuk orang-orang musyrik. Nabi Ibrahim adalah seorang muslim. Naam. Ayat ini naam membantah klaim-klaim mereka, orang-orang Yahudi maupun orang-orang Nasoro, yang mereka menganggap bahwasanya Nabi Ibrahim itu termasuk dari golongan mereka. Ini ayat yang disebutkan oleh Syekh rahimahullahu taala di dalam bab ini, dalam surah Ali Imran ayat yang ke-65 sampai ke-67. Kemudian berkata Syekh rahimahullahu taala, wa qauluhu wa may yaghabu an millati ibrahima illa man safiha nafsah walaqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati lamina salihin. Surah Al-Baqarah ayat yang ke-130. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan barang siapa yaghabu an millati Ibrahim, yang dia membenci, tidak senang dengan agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim, agama yang hanif, agama yang condong kepada tauhid. Nah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap peribadatannya, dan agama yang jauh dan benci terhadap yang namanya kesyirikan. Barang siapa yang membenci agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim, ya, tidaklah seorang yang membenci agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim kecuali man safiha nafsah. Dia itu adalah orang yang membodohi dirinya sendiri. Nah, ya, membodohi dirinya sendiri ketika dia membenci agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim, berarti dia membodohi dirinya sendiri. Walaqad istafainahu fid dunya, dan sungguh kami telah memilihnya, memilih Nabi Ibrahim ketika beliau masih hidup di dunia. Wa innahu fil akhirati laminas solihin, dan Nabi Ibrahim di akhirat termasuk orang-orang yang saleh, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa fihi haditsul khawarij wa qad taqaddama, dan di dalam bab ini juga, ya, terkandung padanya hadis tentang permasalahan khawarij yang telah beliau sebutkan di bab yang sebelumnya yang telah kita bacakan. Wa fihi annahu sallallahu alaihi wasallam qala inna ala abi fulanin laisuli bi auliyaa innama auliyai al muttaqun. Dan padanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, sesungguhnya ala abi fulan, keluarga abu fulan, nah, laisuli bi auliya, bukanlah penolongku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukanlah penolongku, bukanlah wali bagi aku. Innama auliyai al-muttaqun, sesungguhnya wali-waliku, penolongku adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa fihi aidan an Anas anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzukira lahu anna ba'd sahabati qala amma ana fala akulu lahma, wa qala al-akhar amma ana fa akumu wala anam, wa qala al-akharu amma ana fala atazawwaju nisaa, wa qala al-akharu amma ana fa asumu wala uftir. Fa qala sallallahu alaihi wasallam akumu wa anam wa asumu wa uftir wa atazawwaju nisaa wa akulu lahma faman ragiba an sunnati falaisa minni. Demikian pula di dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, disebutkan kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bahwasanya ada sebagian sahabat, nah, yang mereka mengatakan, di antara mereka ada yang mengatakan bahwasannya mereka tidak akan, dia tidak akan makan daging. Ada pula di antara mereka yang berkata dia akan puasa, enam, akan sholat malam terus menerus, tidak akan tidur. Dan yang lainnya mengatakan dia akan berpuasa dan tidak akan berbuka. Nah, seterusnya selama setahun. Nah, dan di antara mereka ada yang mengatakan dia tidak akan menikah untuk selama-lamanya. Nah, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau pun mengingkari yang demikian itu. Beliau mengatakan, aku wa ana wa asumu wa uftir wa atazawwajun nisa wa akulu lahma faman raghiba an sunnati falaisa minni. Beliau mengatakan, aku sholat dan aku tidur, aku puasa, demikian pula aku berbuka, dan aku pun menikahi para wanita, aku pun naam makan daging, dan barang siapa yang benci, tidak senang dengan sunnahku, maka tidak termasuk golonganku, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini diriwayatkan naam oleh al-Imam Al-Bukhari, demikian pula al-Imam Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu lengkapnya. Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu beliau mengatakan, ja'a thalathatu rahtin ila buyutin azwajin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yas'aluna an ibadatin Nabi sallallahu alaihi wasallam falamma ubiru ka'annahum taqalluha wa qalu aina nahnu minan nabi sallallahu alaihi wasallam qad ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhara qala ahaduhum amma ana fa usalli al-laila abadan wa qala al-akharu ana wa ana asumu ad-dahra wa la uftir wa qala al-akharu wa ana a'tazilu nisaa fala atazawwaju abadan faja'a rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilaihim faqala antum alladhina qultum kadza wa kadza na'am ama wallahi inni la akhsakum lillahi wa atqakum lahu lakinni asumu wa uftir wa usalli wa arkud wa atazawwajun nisa'a faman raghiba an sunnati falaisa minni. Muttafaqun alaih. Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu beliau mengatakan, telah datang ya tiga orang ke rumah istri-istri Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, ada tiga orang yang datang kepada salah satu istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana kedatangan mereka ini ingin menanyakan tentang ibadahnya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ketika beliau di rumah. Dikarenakan ibadah yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan amalan-amalan yang diamalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ada yang nampak secara umum diketahui oleh banyak para, dari kalangan para sahabat beliau ridwanullah alaihim ajmain, yakni seperti amalan ketika beliau beramal di masjid, ibadah yang beliau lakukan, amalan-amalan beliau lakukan di masjid, atau ketika beliau berada di jalan bersama para sahabat atau bermajelis dengan para sahabat, ataukah ketika beliau mungkin sedang di pasar dengan para sahabat yang lainnya, dan yang lain dari amalan-amalan yang tampak oleh kebanyakan para sahabat yang bersama beliau. Namun ada amalan-amalan yang tidak diketahui kecuali oleh orang-orang yang dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, seperti amalan-amalan yang beliau lakukan ketika beliau berada di dalam rumah. Ini tidak diketahui kecuali oleh orang-orang yang ada di dalam rumah beliau, seperti istri-istri beliau. Nah, makanya ketiga sahabat ridwanullah alaihim ajmain ini mereka datang kepada Nabi sallallahu alaihi kepada istri Nabi nam radhiyallahu taala anhunna. Nah, didatangi dan mereka para sahabat ini bertanya tentang ibadah Nabi itu seperti apa ketika beliau berada di rumah. Mereka ingin tahu seperti apa ibadah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau berada di rumah. Maka dijelaskan kepada mereka demikian dan demikian ibadahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kadang beliau puasa, kadang beliau berbuka, kadang beliau sholat dan kadang beliau pun tidur. Dan terkadang enam dan beliau pun menikahi para wanita. Nah, setelah dijelaskan keadaan ibadah yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau berada di rumah, enam ka'annahum taqaluha, mereka menganggap itu masih sedikit. Ya, beliau mereka mengatakan aina nahnu minan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Qad ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhara. Lantas di mana kita dibandingkan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kan orang yang sudah diampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan yang akan datang, sudah dapat jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Lantas bagaimana dengan kita? Tidak ada jaminan, kata para sahabat tersebut. Nah, maka mereka ingin ibadah mereka itu lebih, lebih banyak. Nah, lebih serius. Nah, ya, ini semangat yang mereka memiliki. Mereka memiliki semangat yang sangat besar di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dikhabarkan tentang ibadahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka ingin berbuat lebih, ingin beribadah lebih banyak dari apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya di antara mereka ada yang mengatakan, nah, ketika Nabi sholat dan Nabi pun tidur, salah satu di antara mereka mengatakan, sungguh aku akan sholat malam terus selamanya, tidak akan tidur. Nah, sholat malam terus. Yang lain mengatakan, karena Nabi berpuasa juga Nabi berbuka. Yang satunya mengatakan, aku akan puasa sepanjang tahun dan tidak akan berbuka, kata dia. Yang lain mengatakan lagi bahwasanya dia tidak akan menikah untuk selama-lamanya. Nah, ini mereka lakukan karena semangat mereka yang tinggi, semangat yang besar yang mereka miliki dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ayuhal muslimun wal muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an, hanya modal semangat tidaklah cukup di dalam syariat ini. Nah, harus dibarengi dengan dalil yang sesuai dengan syariat Allah Azza wa Jal. Beribadah tidak hanya sekedar modal semangat, punya semangat lantas beribadah semaunya. Nah, padahal di dalam syariat ini telah ditetapkan aturan-aturan tata cara di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, haruslah sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian datanglah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kepada mereka. Beliau pun menanyakan kepada mereka, antum alladzina qultum kadza wa kadza. Apakah kalian yang mengatakan demikian dan demikian? Apakah kalian yang mengatakan bahwasanya saya tidak akan menikah selamanya, saya tidak akan berbuka dan akan berpuasa sepanjang tahun, saya akan sholat malam terus tidak akan tidur? Apakah kalian yang mengatakannya? Kalau kita mungkin akan menganggap masya Allah bagus, semangat di dalam ibadah, puasa terus tidak berbuka. Nah, yang satunya lagi sholat malam terus tanpa tidur, yang lainnya lagi tidak mau menikahi wanita, menjauhi wanita selama-lamanya. Nah, tapi apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengingkari apa yang mereka lakukan? Amma wallahi Inni la akhsyakum lillahi wa atqakum lahu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah demi Allah, sungguh aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku ini adalah manusia yang paling takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan paling bertakwa di antara kalian. Siapa yang paling takut? Siapa yang paling bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Tidak ada yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kata beliau, ketahuilah demi Allah, aku adalah manusia yang paling takut dan paling bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lakinni asumu wa uftir. Akan tetapi aku berpuasa, demikian pula aku berbuka. Nah, yakni tidak berpuasa terus menerus, tidak puasa dahar, tidak berpuasa sepanjang tahun. Beliau berpuasa, beliau pun berbuka. Wa usalli wa aqud. Aku juga melaksanakan sholat dan aku pun istirahat, aku tidur, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sholat malam beliau pun tidur. Tidak sholat malam terus tanpa tidur sama sekali. Tidak. Beliau pun sholat dan beliau pun tidur. Wa atazawwajun nisa. Dan aku pun menikahi para wanita. Faman raghiba an sunnati falaisa minni. Kemudian beliau menutup sabda beliau dengan mengatakan, faman raghiba an sunnati falaisa minni. Barang siapa yang benci, tidak senang dengan sunnahku, maka tidak termasuk golonganku, subhanallah. Diingkari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam apa yang dikatakan oleh ketiga sahabat tersebut yang ingin beribadah lebih. Naam, dengan sekedar apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ingin mereka memperbanyak ibadahnya, fokus di dalam ibadah tanpa memikirkan dunia. Tapi ketika itu dilakukan menyelisihi apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka diingkari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa inna khairal haji haji Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Naam. Sungguhnya sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang diajarkan oleh beliau, amalkan. 6. Dan apa yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang tidak diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tinggalkan, jangan diamalkan. Jangan kita merasa bahwasanya kita itu lebih utama, lebih tahu tentang agama ini, tentang syariat ini, sehingga kita mengada-adakan mengamalkan apa yang tidak pernah diamalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, kita tinggal mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan selamat. Amalkan apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita amalkan. Apa yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tinggalkan, enggak usah diamalkan. Nah, sekiranya kita hendak mengamalkan sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam semuanya, seluruhnya, tanpa ada bid'ah yang kita lakukan, itu saja sudah cukup. Tidak mampu kita mengamalkan semuanya. Nah, ya, lantas untuk apa kita mengada-adakan amalan-amalan yang tidak pernah diamalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, lantas kita buat-buat, kita amalkan dengan anggapan itu ajar suatu yang baik. Nah, yang menjadi ibroh di dalam syariat ini, pelajarannya adalah bukan anggapan kita itu baik atau tidaknya, bukan dilihat dari semangat atau tidaknya, tapi dilihat apakah sesuai dengan dalil yang telah datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang kita lihat. seperti para sahabat ridwanullah alaihim ajmain ini. Mereka ingin mengamalkan suatu amalan yang masya Allah, ketika kita lihat mungkin puasa terus, nam sholat terus, sholat bagus, nam, ya, semua sepakat sholat itu baik, bagus. Tapi ketika dilakukan dengan menyelisih syariat, menyelisih apa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka jadi tidak bagus. Nah, jangan kita mengatakan bahwasanya masa orang sholat kok tidak boleh, masa orang membaca Al-Quran tidak boleh. Siapa yang mengatakan orang sholat tidak boleh? Siapa yang mengatakan orang membaca Al-Quran tidak boleh? Nah, akan tetapi ada aturan di dalam syariat tentang permasalahan ini. Misalkan ketika seorang sholat, nah, sholat sunnah sebelum subuh misalkan, dia sholat 4 rakaat atau 6 rakaat atau 8 rakaat, ya. Nah, apakah kita lantas akan mengatakan tidak apa-apa, sholat saja sebelum subuh, sholat sunnah sebelum subuh 6 rakaat, ya. Tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada aturannya di dalam syariat ini. Ikuti apa yang telah ditetapkan oleh, diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan tinggalkan apa yang beliau larang. Nah, kemudian kata Syekh Allah Taala, fata'ammal idza kana ba'du sahabati, idza kana ba'du sahabati arada tabattul lil ibadati qila fihi hadzal kalamul ghalid. Wa sumiya fi'luhu ghuruban ruhuban ani sunnati, fama dhannuka bi ghairi hadza minal bid'ah wa ma dhannuka bi ghairi sahabati. Nah, kata beliau rahimahullah ta'ala mengajak kita untuk berpikir, gunakan akal kita. Nah, berpikir, kita perhatikan, ta'amal, perhatikan wahai kaum muslimin dan muslimat, semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati kita semua dan memberikan taufik kepada kita semua untuk kita bisa berlapang dada di dalam menerima al-haq yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala dan rasulnya. Perhatikan. Nah, idza kana ba'du sahabati, apabila sebagian dari kalangan sahabat arada tabattul, nah, lil ibadah, mereka ingin tabattul, fokus di dalam beribadah. Nah, ya, ingin memfokuskan diri-diri mereka untuk beribadah tanpa gangguan. Kila fi hadzal kalamul ghalid, dikatakan kepada mereka perkataan ini yang sangat keras dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, faman ghadiba an sunnati falaysa minni. Nah, ya, siapa yang tidak senang dengan sunnahku tidak termasuk golonganku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa sumiya fi'luhu ruhuban an sunnati, dan dinamakan perbuatan mereka itu adalah perbuatan membenci sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal maksudnya mereka apa? Ingin ibadah sebanyak-banyaknya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, niatnya baik, bagus. Nah, ingin fokus ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tidak ingin terganggu dengan duniawi, dengan perkara-perkara dunia. Subhanallah, ya. Kalau kita melihat dengan akal saja, misalkan bukan dengan timbangan syariat, mereka orang yang semangat di dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, toh dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu perbuatan membenci sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan tidak termasuk golongan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lantas mau ikut siapa? Kalau kita sudah dikeluarkan dari golongan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, nah, siapa tidak senang dengan sunnahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Tidak termasuk golongan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak termasuk umat beliau. Apa pendapatmu, kata beliau, berpikir, ayuhal muslimun wal muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an, apa pendapat kalian kalau perkataan ini diberikan, diucapkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada orang yang bersemangat untuk beribadah. Lantas bagaimana ketika orang yang melakukan perbuatan bid'ah? Apa yang akan dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Lebih lagi tentunya. Wa madzannuka bi ghairi sahabah? Kalau dengan sahabat saja Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata demikian, lantas apa pendapatmu kalau yang melakukan itu selain sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Tentu akan lebih lagi. Ayuhal muslimun wal muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Bukan hanya sekedar semangat yang dibutuhkan di dalam agama ini. Bukan asal niat yang baik yang dibutuhkan di dalam syariat ini, tujuan yang baik, bukan itu. Tapi harus pula memperhatikan apakah sesuai dengan syariat ataukah tidak. Oleh karenanya tidak diterima amalan seseorang kecuali terpenuhi padanya dua syarat. Yang pertama, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, niatnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala di dalam beribadah. Dan yang kedua, mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Berkata Asy-Syaikh bin Baz rahimallahu taala, wa hadza fihi tahdziru min atakallufi wa tanattu. Wa annal wajiba 'alal mu'min ayyuhadzira dzalika fayasumu wa yusalli wa yakumu wa yanam wa yanamu wa yuftiru wa ya'kulu lahma yanamu 'ala firasin wa la yatakallafu. Walihada qala sallallahu alaihi wasallam, amma ana fa akumu wa anam wa anamu wa asumu wa uftiru wa atazawwajun nisaa wa akulul lahma faman raghiba an sunnati falaysa minni. Ini adalah peringatan bagi kita semua untuk kita tidak membebankan dan memberat-beratkan diri kita di dalam beribadah. Inna dina yusrun walan yusajjadinu illa ghalabahu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya agama ini ringan, mudah. Dan tidaklah orang yang memberat-beratkan di dalam permasalahan agama ini kecuali dia akan terkalahkan. Sehari dua hari mungkin dia masih sanggup, atau mungkin sebulan dua bulan, setahun dua tahun akan, tapi apakah seterusnya dia akan sanggup? Dia akan merasa bosan dengan apa yang dia lakukan ketika dia memberat-beratkan di dalam ibadah ini. Ini peringatan bagi kita semua untuk kita tidak memberat-beratkan diri di dalam beribadah. Yang wajib bagi seorang mukmin untuk dia, wajib bagi setiap mukmin untuk dia menjauhi hal yang demikian. Berhati-hati dari memberat-beratkan diri di dalam beribadah. Beribadah sesuai dengan kemampuan kita. Sungguhnya amalan yang paling dicintai di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah ad-dawam. Kontinu, istiqomahnya seseorang di dalam amalan tersebut, sedikit tapi terus. Ini lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ketimbang seorang beramal sekali banyak kemudian besoknya dia berhenti tidak beramal lagi. Hendaknya kita tidak memberat-beratkan diri di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beribadah sesuai kemampuan kita, sedikit-sedikit akan tapi istiqomah di atas ibadah tersebut. Hendaknya seorang itu berpuasa, demikian pula dia berbuka, dia sholat malam, dia pun tidur, dia pun makan daging, dia pun menikahi para wanita, yanamu ala firasy wa la yatakallafu, dia tidur di tempat tidurnya, beristirahat dengan baik dan tidak membebankan, memberat-beratkan dirinya sendiri. Iba kemudian dia bangun ibadah, dia tidur lagi. Nah, ataukah dia ibadah dulu baru dia tidur, ataukah dia tidur terlebih dahulu kemudian di malam hari dia bangun untuk sholat, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Walihada qala sallallahu alaihi wasallam, oleh karenanya inilah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ama ana aqumu wa anam wa asumu wa uftir wa atazawwaju nisa wa akulu lahma. Adapun aku sholat dan aku tidur, aku puasa dan aku berbuka, aku pun menikahi para wanita, demikian pula nam aku makan daging. Faman khogiba an sunnati falaysa minni, barang siapa yang tidak senang dengan sunnahku maka tidak termasuk golonganku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fallahu syara'a li ibadihi ma la yasuku alaihim wa ma la ya'natuhum. Dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan syariat kepada hamba-hambanya apa yang tidak memberatkan mereka. Nah, apa yang tidak memberatkan mereka? Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fattaqullaha mastata'tum." Ya, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala semampu kalian. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum wa ma nahaitukum anhu fajtanibu." Apa yang aku perintahkan kalian terhadap suatu perkara, datangi, amalkan semampu kalian. Tidak usah memberat-beratkan diri, tidak usah dipaksakan, amalkan semampu kalian. Nah, dan apa yang aku larang kalian maka tinggalkanlah. Berkaitan dengan amalan, nah ini tentu sesuai dengan kemampuan, dikarenakan kemampuan masing-masing orang berbeda. Nah, baik di dalam beribadah, sholat, puasa, demikian pula ibadah-ibadah yang lain, atau mungkin di dalam berinfak, di dalam bersedekah, beda-beda kemampuan seseorang. Ada yang memiliki harta yang banyak, bersedekah dalam jumlah yang banyak, berinfak dalam jumlah yang banyak, yang besar. Ada yang memiliki harta hanya sedikit, ya dia semampunya dia. Nah, ya, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala semampu kalian. Allah menurunkan syariat kepada hambanya apa yang tidak memberatkan mereka dan apa yang tidak menyusahkan mereka. Wala falayajusu tanattu wa takalluf fi sunnah wa fi sunnatin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kifayatun fahuwa afdalun nas wa khairun nas alaihi salatu wassalam. Nah, dan tidak boleh bagi seorang untuk membebankan, memberat-beratkan diri mereka di dalam ibadah. Dan di dalam sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pun sudah cukup, ya, bagi seorang ketika mereka ingin beribadah, ingin memperbanyak ibadah, ikuti sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jangan membuat-buat sendiri. Sudah cukup. Ya, kalau kita hendak mengikuti seluruh sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, bahwa afdalun nasi wa khairun nasi alaihi salatu wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling utama dan manusia yang paling baik. Manusia yang paling takut dan paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita tinggal mengikuti apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wallahu taala alam bisawab. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan di kesempatan sore hari ini. Kalau ada benarnya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, kalau ada kesalahan datangnya dari saya secara pribadi dan dari syaitan, dan kita rujuk tentunya kepada Al-Haq. Wa nas'alullah al-afiyah wa salamah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.